Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin azani wa azakumullahu jami'an, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari syarah kitab Nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Kita masih membahas poin yang pertama dari pembatal keislaman, yaitu asyirku billah. Iya. Pembatal keislaman yang paling berbahaya adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-16. Allah mengatakan, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni tindakan syirik kepadanya dan akan mengampuni tindakan dosa yang dibawa dari kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan, Salih Al-Fauzan, barakallahu fikum, hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Baik. Poin yang kelima ya. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a wa Syekh rahimahullah dzakara hadzal mitsal li'annahu waqi'un. Terkait ucapan penyusun kitab bahwasannya di antara bentuk kesyirikan adalah menyembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah. menyembelih yang dipersembahkan untuk jin atau menyembelih yang dipersembahkan untuk penghuni kubur, atau dengan kata lain kuburan keramat. Itu termasuk kesyirikan. Kata beliau, beliau menyebutkan ini sebagai contoh kesyirikan karena itu merupakan sebuah realita, iya, sebuah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Iya. Barakallahu fiik. Wa yatasahalu an-nasu fihi. Di banyak di mana kata beliau kebanyakan masyarakat itu bermudah-mudahan, bergampang-gampangan menganggap menyembelih hewan yang dipersembahkan untuk arwah, jin, kuburan keramat itu merupakan perkara yang biasa, atau sudah dianggap sebagai sebuah adat di sebuah tempat. Barakallahu fikum. Iya. Padahal yang melakukannya adalah seorang muslim. Barakallahu fikum. Wa yadbahuna li ghairillah, di mana mereka menyembelih sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah. Wa yadbahuna lil jinni ittiqaan li syarrihim. Mereka menyembelih untuk jin karena takut dari kejahatan jin tadi. Barakallahu iya. Jadi sebagian tempat itu demikian, barakallahu fikum. Ketika begitu banyak kejadian aneh di wilayah tersebut, ya anggaplah jalan mungkin ya, di jalan ini banyak terjadi kecelakaan konon, mesti ada kononnya gitu ya. Hah? Sebelum kecelakaan itu terjadi katanya ada iya seseorang yang melintas tiba-tiba, sehingga langsung yang punya kendaraan banting setir, akhirnya apa, nabrak, tewas gitu ya, barakallahu. Dan itu sering kejadiannya, akhirnya masyarakat setempat mulai resah, mereka pun mendatangi orang apa, orang pinter katanya. Iya. Baik. Akhirnya datanglah kepada orang pintar tadi, dia bilang memang di jalan itu ada penunggunya, Pak. Bapak-bapak sekalian. Iya. Jadi kalau bapak-bapak sekalian ingin jalan itu aman, sudah tolong disembelih iya seekor sapi jantan untuk persembahan kepada penunggu jalan tersebut. Akhirnya masyarakatnya, barakallahu fikum, masyarakat yang jahil, masyarakat yang enggak tahu ilmu agama. Iya. Dan ini orang, ya orang pintar katanya, mereka orang bodoh. Akhirnya apa? Mengikuti. Begitu ya, Mbah? Iya. Segera cari sapi jantan. Sembelih dan lumuri darah sapi tadi di jalan tersebut. Saya jamin enggak akan ada lagi kecelakaan. Nah, itu syirik namanya. Iya, itu syirik. Masyarakat kebanyakan enggak paham. Barakallahu fikum. Baik. Wong yang nyuruh itu pakai sorban kok. Gitu ya. Masa syirik? Wong dia itu umrohnya tiap tahun. Barakallahu fikum. Itu tidak akan merubah hakikat, barakallahu fikum. Iya. Walaupun dia hajinya tiap tahun, walaupun barakallahu fikum ya, dia pakai imamah, jubah putih, kalau nyuruh seperti itu kepada masyarakatnya, itu tidak akan merubah hakikat kesyirikan. Syirik ya tetap syirik. Barakallahu fikum ya. Waha wa huwa kata beliau kathirul wuku' ma'a annahu syirkun akbar yukhriju minal millah kata beliau. Kejadian yang seperti ini kata beliau sangat sering terjadi di banyak tempat, bukan hanya di Indonesia saja barakallahu fikum. Iya. Baik. Tapi masing-masing di penjuru negeri itu ada yang punya keyakinan kepercayaan seperti ini padahal dia muslim. Padahal kata beliau tindakan seperti itu adalah syirik besar dan bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa ma huwa sahlun kata beliau. Tindakan seperti ini bukanlah sebuah tindakan yang gampang. Artinya bukanlah tindakan yang dianggap remeh. Yaqulu lahu syaitan. Setanlah yang akan berkata kepada dia. Izbah khurufan. Izbah dajajatan. Hadza sahlun. Jadi ada bisikan-bisikan seperti itu. Sudah. Sembelih saja seekor domba. Sembelih saja seekor ayam. Biasanya ayam apa namanya? Yang biasa dijadikan persembahan itu. Ayam cemani. Ahsan. Ya. Ayam cemani itu biasanya ayam yang jadi persembahan yang ada bau. Wah, mistisnya. Tahu ya ayam cemani ya? Serba hitam. Barakallahu fikum. Iya. Hadza sahlun. Bisikan itu mengatakan itu kan perkara yang remeh. Iya. Perkara yang gampang. Yang penting urusan sampean lancar. Iya. Apa artinya tinggal beli ayam seekor, kambing seekor? Iya. Enggak sampai 1 juta. Tapi urusan lancar. Sudah. Sembelih saja. Sebagaimana barakallahu fikum terjadi. Iya. Kan. Pada zaman dahulu kala. Saya rasa pernah saya ceritakan. Diceritakan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Iya. Terkait dengan apa? Ada dua orang yang hendak melewati sebuah kampung di mana kampung tersebut memiliki sebuah ritual atau adat. Ya, kalau mau lewat kampung tersebut harus mempersembahkan sesuatu. Ya, formalitas sajalah, gitu ya. Sebagai bentuk unggah-ungguh, sopan santun seseorang yang ingin lewat kampung tadi. Itu anggapan mereka. Iya. Kan kita harus apa namanya? Toleransi. Gitu ya. Saling menghormati. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga kalau mau lewat kampung tadi harus mempersembahkan sesuatu untuk apa? Keramat di kampung tadi. Menyembelih. Barakallahu fikum. Akhirnya barakallahu fikum orang yang pertama diminta untuk menyembelih. Dia mengatakan, "Tayyib, saya tidak punya apa-apa." Iya. Dia ini termasuk apa? Pengembara yang iri. Iya. Bekal saja mungkin kurang. Saya enggak punya apa-apa, Pak, yang bisa saya persembahkan. Kata orang kampung yang jaga, ya terserahlah, Mas. Iya. Yang penting ada sesuatu yang sampean persembahkan. Formalitas saja. Iya. Tapi walau kana gubaban, walaupun cuma seekor lalat, gampang. Gitu ya. Barakallahu fiik. Akhirnya orang ini apa? Terkena bisikan tadi. Iya, barakallahu fiikum. Iya ya, biar enggak lama-lama di sini urusannya biar lancar, bisa lewat kampung tadi, ya sudah. Iya, cari saja sesuatu yang bisa disembelih, barakallahu fiikum. Baik, akhirnya dia pun berhasil menangkap seekor lalat. Wih. Wah, dapat. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Kemudian dia sembelih, formalitas saja. Barakallahu fiikum. Maka pada khalan, nah, dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Ya, dakhala rajulun fi dzubabin, dakhala rajulun annara fi dzubabin wa dakhala rajulun aljannah fi dzubabin. Itu hadisnya. Ada seseorang yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Ada juga seseorang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Itu tadi ceritanya. Iya, Allah fikir. Akhirnya yang ini lewat, lepas. Yang kedua, barakallahu fikum, ini orang yang berilmu, orang yang ngerti. Iya, orang yang ikut majelis ta'lim, tahu. Iya, yang menjadi inti itu bukan sesuatu yang disembelih, tapi etikat yang ada di dalam hati. Keyakinan, akidah yang dirusak. Barakallahu fikum. Walaupun dengan bahasa yang namanya apa? Toleransi. Iya. Dengan bahasa yang namanya saling menghormati. Naam, saling menghormati, tapi tidak boleh melepas akidah masing-masing, menodai akidah masing-masing. Barakallahu fikum. Kalau sekarang kan kebalik, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dipaksa untuk toleransi kepada non-muslim. Tapi kebablasan. Apa itu? Ya mengikuti cara-cara orang-orang non-muslim. Barakallahu fikum. Toleransi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Seperti acara Natalan, acara tahun baruan, barakallahu fikum. Baik. Iya. Seolah-olah yang namanya toleransi itu ikut serta dalam acara tersebut. Padahal ini acara bukan sekedar perayaan saja, tapi di situ mengandung sebuah apa? Akidah, keyakinan. Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum bisikan-bisikan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jadi perbuatan barakallahu fikum kesyirikan itu dihembuskan oleh mereka seperti perbuatan yang remeh. Barakallahu fikum. Nah, orang yang kedua ini barakallahu fikum, dia mengatakan yang sama. Saya tidak punya apa-apa, Pak. Ya, sama lah, Mas, kayak teman sampean yang sebelumnya. Iya. Sembelih saja sesuatu, walaupun seekor lalat. Yang ini tegas mengatakan, ya, mohon maaf, Pak. Ya. Saya tidak mau menyembelih apapun, walaupun seekor lalat yang dipersembahkan untuk selain Allah. Barakallahu fikum. Dia mempertahankan akidahnya, agamanya. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Orang kampung tadi marah. Iya. Wah, sampean berarti menghina kita ini. Iya. Akhirnya barakallahu fikum, dia dibunuh oleh orang kampung tersebut. Pada khalan jannah. Namun gantinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Itu yang ada barakallahu fikum. Sehingga syaitan membisikkan, menghembuskan kepada setiap individu terkhusus kaum muslimin menggampang-gampangkan yang namanya kesyirikan. Walakin la yanduru ila syirki. Ya, tapi dia tidak melihat kepada kesyirikan yang dia lakukan. Fallazi dzabaha dzubaban dakhalan nar. Laisa an-nadharu ila al-madbuhi. Contohnya kata beliau seperti ada seseorang yang menyembelih seekor lalat. Cuman seekor lalat tapi dia masuk ke dalam neraka. Karena yang dilihat itu bukan yang disembelih. Iya. Tapi apa? Keyakinan ketika dia nyembelih tadi. Barakallahu fik. Wa innaman nadharu ilal aqidah wan nadharu ilal niyatil qalbi. Tetapi yang dilihat itu adalah akidahnya dan niat di dalam hati ketika dia menyembelih tadi. An-nadharu ila adamil mubalati bisyirki laisa an-nadharu ila qimatil madbuh. Yaitu memandang dari sisi iya tidak memiliki kepedulian dengan yang namanya kesyirikan, bukanlah pandangan itu dari sisi nominal yang disembelih. Ya. Jadi itu yang menjadi penentu sesembelihan tadi syirik atau tidak. Bukan yang disembelih itu berapa nilainya, tetapi bagaimana keyakinan orang tadi ketika menyembelih. Barakallahu fikum. Falladzi dzabaha dzubaban dakhalan nar. Orang yang menyembelih seekor lalat tadi masuk ke dalam neraka. Itu sebabnya karena dia apa? Menganggap remeh. Akidahnya berarti sudah enggak beres. Barakallahu fikum. Iya. Annas kata beliau yatasahaluna fi hadza. Sayangnya masyarakat itu terlalu bermudah-mudahan dalam masalah seperti ini. Barakallahu fikum. Iya. Seperti juga seperti hewan sedekah laut. Iya. Itu sudah biasa di masyarakat. Barakallahu. Ada yang dipotong enggak itu kalau sedekah laut? Hah? Apa? Tumpeng. Enggak motong sapi atau ayam? Motong, iya. Untuk siapa itu sapinya, Pak? Enggak tahu ya. Barakallahu fikum. Ya itu keyakinan yang barakallahu fikum syirik. Kata beliau, ini masyarakat terlalu bermudah-mudahan dalam masalah seperti ini. Wa min ajli ayyuqdiya hajatahu aw yu'limahu asy-syai'ul ghalib ghaib aw yukhbiruhu 'anil malil mafqud atau ghairi dzalika minal umur allati yas'aluhu anha. Ya, dengan tujuan agar segala kebutuhannya bisa terselesaikan. Ya. Atau dikasih tahu tentang sesuatu yang gaib kepada dia. Atau dia dihabarkan tentang hartanya yang hilang. Iya. Sebagiannya barakallahu fikum mereka harus melakukan ritual seperti ini. Barakallahu fikum ya. Jadi seseorang yang ingin usaha dagangnya barakallahu fikum sukses, iya, datang ke orang pinter ya tadi suruh nyembelih. Ya. Yang dipersembahkan untuk barakallahu fikum keramat di daerah tersebut. Atau barakallahu fikum dia ingin punya ilmu kesaktian Iya, barakallahu fikum. Baik. Bisa apa ya, Ikhwan? Bisa tebus pandang. Nah, gitu ya. Barakallahu. Katanya apa? Punya indera keenam. Gitu ya. Tadi harus nyembelih lagi. Atau dia ingin mencari motornya yang hilang, dicuri. Iya. Barusan seminggu kredit taruh di depan rumah, hilang. Wah, keselnya luar biasa dia. Iya. Sudah DP-nya minjem lagi barang, wahnya kesel dia. Datang ke orang pinter, "Mbah, ini orang yang mencuri motor saya, dikasih pelajaran ini, Mbah. Mana motor saya, Mbah?" Si, gitu ya. Barakallahu fikum. Ada syaratnya. Apa, Mbah? Hah? Iya, sembelih seekor ayam cemani. Barakallahu fikum, ya. Dan semisal dengannya, kata beliau, dari perkara-perkara yang dia bertanya tentangnya. Fayakhruju min dinihi wal iyadzu billah. Yang seperti ini akan bisa mengeluarkan dia dari agama. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari tindakan yang seperti ini. Wa yartaddu fi syai'in yadhunnu annahu sahlun. Sehingga dia bisa murtad dari agamanya dengan sesuatu yang dia duga adalah perkara yang remeh. Barakallahu fikum. Wal amru, kata beliau, fal amru khatirun jiddan. Ya, masalah ini sangat-sangat berbahaya. Barakallahu. Ya. Apalagi kalau barakallahu fikum kita tinggal di lingkungan masyarakat yang memang klenik-kleniknya itu kental. Wah, kita akan dibuat makan hati. Ya, kita yang mengerti, kita yang tahu, kita yang paham mengaji Al-Qur'an dan sunnah, melihat praktek-praktek seperti itu. Allah, sedih rasanya. Ya. Apalagi itu terjadi barakallahu fikum di keluarga kita. Iya. Baik. Kita sudah berusaha untuk memberitahu, menyampaikan barakallahu fikum. Baik. Iya. Tapi memang hidayah belum sampai kepada mereka. Barakallahu fikum. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan topiknya kepada masyarakat kita. Amin. Kata beliau selanjutnya, hadza nau'un minan naqidil awwal. Ini poin yang pertama. Iya. Poin yang pertama dari pembatal-pembatal keislaman, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua dari pembatal keislaman, kata beliau, as-sani, poin yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Pembatal keislaman yang kedua adalah, yaitu barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara. Baik. Di mana dia berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka dan bertawakal kepada mereka, yaitu perantara tadi. Ya. Dan ini merupakan kekufuran dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu. Baik. Al-wasa'id barakallahu fikum. itu terbagi menjadi dua. Iya. Yang namanya perantara antara Allah dengan makhluknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wasaitu syar'iyyatun. Perantara yang sesuai dengan syariat. Perantara antara makhluk dengan Allah yang sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Yep. Wahum ar-rusulu. Barakallahu'alaikum. Iya. Mereka adalah rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Iya. Fi tablighi asy-syari'ah. Dalam menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasul itu dikatakan sebagai apa? Wasithah. Iya. Perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tapi apa? Dalam hal menyampaikan syariat, menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini namanya apa? Perantara yang syar'i. Dan itu ditetapkan di dalam syariat. Baik. Dan bukan ini yang diinginkan oleh penyusun kitab. Iya, barakallahu fikum. Juga masuk dalam kategori perantara yang sesuai dengan syar'i adalah para ulama. Mereka sebagai apa? Pengganti rasul dalam menyampaikan syariat. Ingat ya, dalam hal apa? Menyampaikan syariat Allah, menjelaskan syariat Allah kepada umat manusia. Mereka juga diistilahkan sebagai perantara. Di antara dalil yang menunjukkan adanya perantara dengan makna seperti ini, barakallahu fikum, adalah surat An-Nisa ayat 165. Surat An-Nisa ayat 165. Allah menyatakan rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakim. Iya, para rasul yang Allah utus itu sebagai mubasysyirin, mereka itu membawa kabar gembira dari Allah bagi orang-orang yang mau taat. Wan mundzirin, mereka juga sebagai pemberi peringatan dari Allah bagi manusia yang menentang. Apa fungsinya? Li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun. Agar manusia tidak banyak alasan di hadapan Allah. Ya, setelah diutusnya para rasul. Itu menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan mungkin menghukum hambanya dengan sebuah kesalahan yang tidak dia ketahui. Itu namanya zalim. Makanya untuk barakallahu fikum menepis kemungkinan adanya di kalangan manusia-manusia yang beralasan saya tidak tahu, saya tidak paham, saya tidak ngerti, maka Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan kepada mereka, memberikan keterangan kepada mereka. Ini tauhid, ini syirik, ini haram, ini halal, ini sunnah, ini bid'ah. Dijelaskan kepada mereka. Sehingga ketika mereka menghadap Allah, barakallahu fikum, mereka tidak punya alasan. Iya. Hal balagu qalu bal. Apakah Rasul telah menyampaikan semuanya? Mereka menyatakan iya. Barakallahu fikum. Ini bentuk perantara yang syar'i, gitu ya. Perantara dalam menjelaskan syariat, menyampaikan syariat kepada umat manusia. Yang kedua adalah al-wasaitu syirkiyah. Perantara yang syirik. Perantara yang bernilai kesyirikan. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna perantara yang syirik. Barakallahu fikum. Kata beliau, in arada bil wasitati annahu la budda min wasitatin fi jalbil manafi' wa daf'il madar, yaitu perantara yang diyakini bisa meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Ya. Yaitu perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Misal kata beliau, ayyakuna wasitatan fir rizqil ibad wa nusrihim wa hudahum wa yas'alunahu dhalika wa yarjuna ilaihi fihi, seperti perantara dalam meraih rizki. Ya, perantara tadi bisa membantu dia mendapatkan rizki atau menolong mereka, ya, atau memberikan bimbingan kepada mereka. Baik. Dan mereka sangat berharap kepada perantara tadi. Barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum yang sering kita jelaskan. Baik. Perantara ini dianggap sebagai pihak yang bisa menyampaikan pesan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ya. Untuk meraih manfaat atau menolak yang namanya mudharat. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan mereka barakallahu fikum itu justru jauh lebih pasrah, ya. Hatinya itu jauh lebih yakin kepada perantara tadi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sehingga ketika dia mendatangi seseorang atau sesuatu yang dianggap bisa menjadi perantara antara dia dengan Allah, itu dia benar-benar mencurahkan segala hatinya dan kepasrahannya ketika berhadapan dengan perantara tadi. Barakallahu. Sampai lupa di benaknya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang syirik. Ikhwan ya, itu yang syirik. Baik. Barakallahu. Dalam keadaan barakallahu fikum perantara tadi dia tidak mampu. Iya. Seperti barakallahu fikum yang dijadikan perantara tadi adalah orang yang sudah mati. Iya. Kuburan orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Baik. Tindakan seperti ini barakallahu fikum merupakan tindakan kesyirikan. Baik. Iya. Terus bagaimana Ustaz kalau minta doa sama orang yang soleh? Barakallahu fikum. Dia minta didoakan dengan barakallahu fikum seorang kiai atau seorang ustaz, barakallahu fikum, ya, atau seorang syekh. Baik. Kalau minta didoakan barakallahu fikum itu ada syariatnya. Iya. Dari orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu praktek dari sebagian salafun salih. Ketika ada teman-temannya yang umroh atau haji, langsung mengingatkan, ya, la tansana fi du'aika ya ukhayya. Jangan lupakan kami dalam doamu wahai saudaraku. Barakallahu fikum. Itu ada akar dari mereka. Artinya barakallahu fikum, kalau sebatas minta didoakan, iya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan kebaikan atau tertolak mudharat, maka ini perkara yang disyariatkan, diperbolehkan barakallahu fikum. Iya. Yang penting tadi yang pernah kita sebutkan, ada ketentuan-ketentuan yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama apa? Agun, terkait dengan minta doanya orang yang soleh. Baik. Yang pertama dia harus yakin yang mengabulkan doa itu adalah Allah. Yang mewujudkan keinginannya adalah Allah, bukan orang soleh tadi. Itu yang penting, yang pertama. Yang kedua, tidak sering-sering. Kenapa bagus kalau sering-sering? Gitu ya. Terus kalau dampaknya buat orang soleh tadi apa? Ya, yaitu tidak boleh sering-sering. Barakallahu fikum. Kenapa? Ya, karena akan menggeser akidah dia. Iya. Keyakinan dia yang tadinya dia tawakalnya kepada Allah, akhirnya tawakalnya kepada orang saleh. Yang tadinya barakallahu fikum dalam hal-hal yang masih diakui, masih dalam jendela syariat, keluar melenceng. Gimana itu? Orang solehnya jauh tapi dia berdoa. Iya. Kepada orang soleh tadi. Wahai Kiai Fulan, tolong saya. Enggak lewat telepon, enggak lewat SMS, WhatsApp ataupun BlackBerry, enggak. Tapi ngomong langsung karena dia merasa iya, kiainya ini punya indera keenam. Gitu ya. Mengetahui kalau ada beberapa muridnya atau pengikutnya dalam bahaya, dia berdoa seperti itu. Ya, itu sudah hulu namanya. Barakallahu fikum, ya, akan menggeser ke akidah dia kepada jurang kesyirikan. Juga dampaknya akan kembali kepada orang soleh tersebut. Barakallahu fikum, ya, akan muncul yang namanya ujub. Sombong. Paham ya? Jadi ingat di sini yang dimaksudkan sebagai bentuk perantara yang syirik adalah apa tadi? Yaitu menjadikan manusia atau makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam meraih manfaat atau mudharat, barakallahu fikum. Iya. Pada perkara-perkara yang tidak dia mampu. Barakallahu fikum. Iya. Baik, seperti apa? Minta kepada orang yang sudah mati. Barakallahu fikum. Baik. Perkara yang manfaat atau menolak mudharat, barakallahu fikum. Kita baca keterangan sedikit dari Syekh Al-Fauzan. Kata Syekh Al-Fauzan, wa hadza nau'un minan naqidil awwal. Jenis atau poin yang kedua ini sebenarnya bagian dari pembatal yang pertama. Artinya dia sebenarnya masuk dalam kategori kesyirikan. Wa huwa alladhi yaj'alu bainahu wa bainallahi wasa'itu atau wasa'ita. Yaitu dia menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara. Walakin al-syeikh afradahu wa ja'alahu naw'an mustaqillan likathrati wuku'ihi. Tetapi syeikh penyusun kitab menjadikannya satu poin tersendiri karena begitu seringnya terjadi tindakan seperti ini. Barakallahu fikum. Lianna hadza yaqa'u mimman yad'una al-islam. Tindakan seperti ini terjadi pada orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam. Wa hadza katsirun 'inda kuburiyyin. Tindakan seperti ini sangat sering terjadi bagi orang-orang yang memang dia menyembah kuburan. Barakallahu fiik. Wa yataqarrabuna ila al-wali liyashfa'a lahum 'indallah. Di mana dia melakukan taqarrub. Iya. Upaya melakukan amalan-amalan ketaatan kepada seorang yang dianggap wali agar bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Au yusilu hawaijahum ilallah. Atau para wali tadi bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah bizamihim dengan dugaan mereka. Hadza ittikhadul wasail min dunillahi azza wa jalla. Ini merupakan tindakan mengambil wasilah selain dari Allah azza wa jalla. Yadbahu lahum, di mana dia nazarnya untuk wali tadi. Iya. Jadi nazarnya bukan untuk Allah. Ya. Saya bernazar untuk wali fulan seekor kambing. Kalau saya berhasil diterima jadi PNS. Gitu ya. Atau saya diangkat menjadi guru yang resmi, misal barakallahu fikum. Enggak honorer lagi. Iya, dia nazar untuk wali, bukan untuk Allah. Barakallahu fikum. Wa yastaghitsu bihim, dan dia beristighatsah kepada wali-wali tadi. Jadi bukan kepada Allah. Ya, ketika dia dalam keadaan genting, terjepit, barakallahu fikum, tayyib, dia langsung mintanya kepada sang wali. Wa yaqulu hadza laisa bisyirkin, dan dia mengatakan ini bukan kesyirikan. Hadza innama huwa tawassutun. Tindakan ini dinamakan dengan sebagai apa? Perantara saja. Talabu wasitatin wa syafa'atin tu siluni ilallah, yaitu meminta perantara dan syafaat yang bisa menyampaikan saya kepada Allah. Hadza rajulun salihun lahu makanatun indallah. Orang ini adalah orang yang saleh, dia punya posisi di sisi Allah. Fa ana ataqarrabu ilaih min ajli ayuqarribani ilallah. Sehingga saya melakukan beberapa amalan-amalan ketaatan kepada dia agar dia bisa membantu saya dekat dengan Allah. Gitu ya. Ini kan namanya terlalu barakallahu fikum, iya, birokrasinya apa? Bulet gitu ya. Terus kenapa kamu enggak langsung saja minta kepada Allah, kok pakai perantara orang saleh tah? Orang saleh tadi barakallahu fikum. Baik. Alasannya apa, Ikhwan? Karena merasa kotor, karena merasa banyak dosa. Barakallahu fikum ya. Baik. Kalau saya pakai perantara kan bisa lebih cepat. Gitu ya. Kalau ada orang dalam, itu biasanya prosesnya lebih cepat. Nah, berarti kamu itu menyamakan Allah kayak orang-orang seperti itu. Ya, Allah itu kayak butuh disogok saja. Kalau yang ngomong kepada Allah orang yang dekat, iya, maka langsung diproses. Kalau yang tidak, maka tidak lama. Berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Ingat ya. Padahal Allah tidak seperti yang mereka bayangkan. Justru Allah itu lebih senang kalau ada hambanya yang tadinya ahlul ma'asi, iya, benar-benar jatuh dalam lumpur dosa, udah lama gak pernah nyebut nama Allah, tiba-tiba manggil nama Allah, justru Allah sangat senang. Digambarkan seperti apa? Seperti seseorang yang kehilangan ontanya di padang pasir, dia sudah putus asa, wis tinggal nunggu kematian, ternyata ontanya balik. Sehingga dia salah ngomong. Iya. Ana rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, aku adalah Rabbmu, engkau adalah hambaku. Allah mengatakan, Allah jauh lebih senang daripada orang ini. Ketika ada seorang hamba yang mau kembali kepada Allah, sehingga kamu sudah seudzon sama Allah. Iya. Nah, harusnya para kiai-kiai itu tidak membodohi umat. Iya, bukan menikmati hal tersebut barakallahu fikum. Bahkan na'udzubillah sebagian mereka memanfaatkan. Iya. Itu sebagai apa? Sebagai untuk mengumpulkan yang namanya dunia. Barakallahu fikum. Iya. Jadi, harusnya kalau memang mereka itu barakallahu fikum seorang yang bagus, baik akidahnya, harusnya mengajarkan umat untuk lebih dekat kepada Allah, bukan dekat kepada dia. Gitu ya? Mengajarkan pengikutnya untuk tawakalnya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Barakallahu fikum. Baik, iya. Allah tidak seperti yang mereka duga. Iya. Justru Allah sangat senang kalau ada ahlul ma'asi yang minta kepada Allah, taubat, merengek kepada Allah. Allah sangat senang. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Wahia kata beliau, hujjatul musyrikinal awwali. Yang seperti ini adalah argumentasinya kaum musyrikin yang di awal, yaitu di zaman Rasul. Ya. Argumentasinya sama seperti itu. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Allah mengatakan orang-orang musyrikin itu ngomong, kami, iya, tidaklah nyembah, kami itu tidak ibadah kepada wali-wali tadi, kami itu hanya menjadikan wali-wali tersebut sebagai orang yang bisa mendekatkan kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Jelas ya, di dalam Al-Qur'an nasnya sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya di antara bentuk kesyirikan orang-orang yang ada di zaman Rasul ya seperti tadi, menjadikan orang soleh sebagai perantara. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ya, masih ada beberapa keterangan dari beliau, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.